Pa'palosai Hondongam 10 Kaseha. Puhaya to'o, yakuhingi susiga mahanna tabuda, muahela suhuga sikatamba nawa. Dipuji dewata, aka puang alata Allah dewa tanta kabutuan na kasalamasa. Anaya Tuhan dan matande anama kuasa. Dipuji aka awana mawawa nasibato kesambakna. Tuhan pasalin lo kini pasunda kelupungan bibi, tentara kiri lo napa pasunda sana. Napasala puang alatala, aka bunda sawakna sinapatei. Mana dihingi pole indo gamah mua henawa? Dipuji dewata. Aka indo hampun na api temuak bayi indo kota kasalle, laton talu tumbu sule lako salako lakona. Ya indo 24 tope baba, anindo 4 temak penawa, sangi mak balingun tu umpe nombai puang ngalata Allah to tarung ko nyawa ko sang kahajaan. Anna nawai? Pawana si tato dipuji dewata. Ya dihingin gamahe lama indo ko sang kahajaan niya to o nawa. Oh, ingga muak to mengkahak lako puang Allah Ta'ala. Susi to bahini tento kasalle. Puji kuak puang Allah Ta'ala dewatanta. Puhaya to o, kuhingi susiah hena tau buda. Mau khususi pelampai kasalle, anama gahu khususi guntuk kasalle. Ya kuhingi mak kada nawa. Dipuji dewata. Aka mak pahentang puang nalat Allah dewa tanta Tuhan dan kuasa. Takada pada kasih anak dilalwa. Umpuji kamatan jana puang nalat Allah. Aka labir nalo kakak dengana anak domba anak tarungku mihjol na pobeine. Aka puhan dibe empurepa mabusa. Milo anama patil anapa puheba. Puheba mabusa milo, kalembasanna pak pogosa mapianna umakna puang ala ta'ala. Puhaya to'o, napak kadayoma indo malaika nawa. Tuli inawa, napohongko to ditambai lama ngalatawailah hame-hame kakibainanna anak domba. Mane nawai? Inde tula, tapa butu dipuang ala ta'ala. Ya mak baling untuk mak diolonin do malaikat laku penombai, sapok tapana wanna. Da, puang Allah Ta'ala hiya penombai. Aka kau sabuak nak duka puang Allah Ta'ala susi siangki, anengganna solat subuhmu, tumanon tumwandai pepak guhanna puang Yesus. Aka pepak guhanna puang Yesus, to'na tulakna ingganna Nabi. Manekuita ditungkak suhuga, ya tandammi mesa dah mabusak disakei. Indo to seke isang ato manontom anna to malolo. Sim unduk lole lampah hotosanna, anna malolo lampak bundusam. Susi lelo api matanna, anna yabulunna buda songkok to mahaja. Anna dio kalena tisuhak mesa sanga, sapu anggan niya muissan ni kalembasanna sangaya to'o. Jubana puha dihammedok kohaha, anna disangai batta kadanna puang ngala ta'ala. Anna natuhu ingganna sohodadu ya bosuhuga sanginu sekei daham mabusa, anna makpuheba mabusa millo anna mapattim. Tidandohanila mesadana mesa pak dan pataham. Ya pak dan nyanto lana pake untalo ingganna hupatau. Lamak pahentam pake palu-palu basi. Lasih hapanu himpi anggur ilanong yang pahimpisam. Indo diwa ampahimpisam, kalembasanna ahak kasalena puang ala ta'ala Tuhan dan kuasa. Disuhak sanga de jubana anna diwa panna nawa. Tumahajanna ingganna tumahaja, anna debatanna ingganna debata. Manekuitai mesa malaika kek de yabu mata allo, metambon tambah ingganna dasisi katia yabu lawa nawa. Baik kuak pangalataba umpakahuak kuak hami-hami yang kasalle napadadi puang Allah Ta'ala. Baik kuak siandiande ibalena ingganna tumahaja, balena pangulunna sohodadu, balena pak bahani, balena dahas solato sakei, balena ingganna hupatau mengkalau to bahini sudah lapo to kasalle, sabua anna tayanna sabua. Manekuita indo lolok to piande, anna ingganna to mahaje lalino solat sohodadunna, mak hempu laumbundu indo to sakei daham mabusa solengganna sohodadunna. Ya disakkan indo lolok to piande solat indo nabita tappa, batu diwa indo to puhum pugau tanda memanga-manga, umpake kekuasaan na indo ololok topiande, napulalan umbawa bulih upatau tumpake tandane indo ololok topiande, ana tong penomba indo pak pasusianna. Buah disakken do rolo topiande, ana indo nabi tatappa, ia ditibe tubon tamalek bo api makna lanala, susi damak ditun. Ana ingganna sohda dunna, mesa indo to sekedah mabus sa umpate yasan ni, indo pak danti dandohan nila mesadana na pake. Ia tappa sulesi hambuda dasi na lebo, na pedia ibalena ingganna indo tomate.